jahiliyah, itu perempuan betul-betul menjadi dianggap sebagai aib kalau punya anak perempuan. Sehingga kalau punya anak perempuan itu dianggap kayak dapat musibah. Islam mengangkat wanita. Enggak ada perbedaan. Kemudian juga ada semacam kebiasaan menganggap kalau anaknya saudara perempuan itu kayak enggak dianggap. Kayak nomor nanti, nomor dua. Enggak sama. Ibnu Uftil Qawmi Minhum, anak daripada saudara perempuan termasuk golongan keluarga itu sendiri. Hanya masalah waris saja. Anaknya saudara perempuan tidak dianggap sebagai penerima waris. Anak saudara perempuan tidak dianggap sebagai penerima waris. Kecuali nanti hadis ini diambil oleh madhab Imam Abu Hanifah. Dzawil arham. Karena dalam urusan waris ada sendiri. Aturan-aturannya misalnya anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak laki-laki punya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki punya anak laki-laki. Anak perempuan punya anak. Anak laki-laki punya anak. Anak perempuan punya anak. Jika semuanya ini martabat, ini sudah tidak ada. Ada orang meninggal dunia, ada seorang kakek punya anak. Ada orang yang pertama punya anak laki dan perempuan. Laki dan perempuan ini punya anak lagi. Yang laki punya anak, yang perempuan punya anak. Kemudian kakek meninggal atau kakek masih ada, kemudian anak ini dua-duanya meninggal. Sudah enggak ada, berarti tinggal cucu. Cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan. Kemudian setelah itu kakeknya meninggal dunia, maka secara hukum waris, anak dari anak perempuan, ya kan, tidak akan mendapatkan di sini. Karena dia akan mendapatkan dari bapaknya sendiri. Jadi ada aturannya. Di dalam waris, iya ada pembedaan di dalam hal ini. Cuman pembedaan tentu ada hikmah di dalamnya. Kecuali nanti dalam madzhabnya Imam Abu Hanifah, masalah dawil arham, semua kerabat nanti, sebelum kalau sudah tidak ada orang-orang yang punya hak waris, maka nanti diberikan kepada dawil arham. Ini pembahasan masalah fikih waris. Baik, hadis selanjutnya, ini kami ingin menuju hadis ini, sangat penting di akhir-akhir ini. An Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu rasul, sami'tu nabi, aku mendengar nabi. Yaqulu bersabda, ini masalah nasab. Yaqulu nabi bersabda, man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku-ngaku punya nasab kepada ayah yang bukan dia, yang dia bukan ayahnya, memalsukan nasab. Anak ini Ahmad, bapaknya namanya Ali. Tapi dia ternyata tidak mengatakan Ahmad bin Ali, dia bilang Ahmad bin Abu Bakar. Mungkin sebabnya karena namanya Ali, bapaknya mungkin tidak terhormat, dia enggak senang atau punya masalah atau apa. Lalu dia menasab nisbatkan pada yang lainnya. Mengaku-ngaku nasab yang bukan nasabnya, maka ini wahuwa ya'lamu, dan dia tahu, annahu ghairu abihi, bahwasanya yang dianggap bapaknya itu bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga bagi dia adalah haram. Saya punya abah sendiri. Kemudian suatu ketika saya mengaku-ngaku kalau saya anaknya orang lain. Sementara saya tahu kalau ini bukan bapak saya. Abah saya sudah ada. Kemudian saya mengaku nasab kepada orang lain. Sementara saya tahu, maka ini dosa menal kabair, dosa gede ngaku-ngaku nasab. Termasuk ngaku nasab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ngaku keturunan Nabi. Kalau bukan keturunan Nabi enggak perlu ngaku-ngaku. Dosa gede di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Jelas ya? Begitu juga sebaliknya, mengingkari nasab itu sama kasusnya. Kalau Anda itu anaknya bapak Anda, kok tiba-tiba saya bilang kamu bukan anaknya bapakmu, berarti kan saya harus mencari bapaknya. Kalau saya menganggap, ini kan berarti saya menisbatkan orang ini kepada bapak yang lainnya, biarpun tidak secara langsung. Sehingga yang mengingkari nasabnya ahli bait yang sampai hari ini pelanggaran dosa gede. Mengingkari nasab orang-orang yang selama ini punya nasab dijaga, nasabnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok tiba-tiba mengatakan enggak ada nasab itu? Menafikan nasab itu juga tidak kalah gede dosanya dengan orang yang mengaku-ngaku nasab tadi. Ini bukan nasabnya Rasul, tiba-tiba ngaku aku punya nasab ke nasab Rasulullah. Haram, dosa gede. Jangankan ngaku nasab ke Rasulullah, ngaku nasab orang biasa saja pelanggaran, dosa gede. Bagaimana orang mengaku-ngaku punya nasab kepada Rasulullah? Sama, mengingkari orang yang punya nasab kepada Rasulullah juga dosa gede. Karena kalau kita mengingkari bapaknya seseorang, maka kita harus mencari bapaknya yang lain. Kamu bukan anaknya bapak itu, maka orang itu akan marah. Lalu aku anaknya siapa kalau begitu? Berarti kamu nuduh bapak saya enggak benar, ibu saya enggak benar dengan orang itu. Ayo. Jadi panjang ceritanya. Makanya jangan mengaku-ngaku nasab yang bukan nasabmu. Kemudian awas, jangan mengingkari nasabnya orang yang mereka sendiri punya data. Selagi mereka punya data, ini nasab bapakku bin, Anda percaya. Kalau dia bohong, bukan urusanmu. Kalau dia bohong, bukan urusanmu. Kan banyak istri sekarang. Ada orang pengingkaran-pengingkaran kepada nasab ahli bait Rasulullah, nasab para habaib dan sebagainya, asyraf, kaum sa'adah. Ada orang mengingkari begitu saja. Dan ini bahaya sekali bagi mereka. Oh, mereka menjaga nasabnya kok. Orang Arab secara umum paling kuat menjaga nasab. Lebih khusus lagi, nasabnya ahli baitnya Rasulullah SAW sangat dijaga. Dan mereka bisa diketahui di antara keluarga mereka. Baik. Kemudian ada hal lain lagi. Jika suatu kita ada musibah di dalam kampung kita, di masyarakat kita, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Tiba-tiba ada seorang wanita hamil luar nikah. Na'udzubillah. Ketahuilah kalau memang ada wanita hamil luar nikah, dia harus kita tolong. Bagaimana agar dia tidak terhinakan di kampungnya. Dan di hadapan anaknya pun nanti juga tidak terhinakan. Maka, anak yang lahir dari ibu yang tidak pernah menikah, dia tidak punya bapak. Anak yang terlahir dari ibu yang tidak pernah menikah, dia tidak punya bapak. Cuman dia jangan polos-polos banget. Karena kepolosanmu itu membongkar aib ibunya. Bilang saja bapaknya siapa, yang penting jangan dinisbatkan kepada ABC. Bilang saja, orang kan namanya macam-macam. Misalnya, anggap nama. Nama Yahya kan di dunia tidak satu kan. Atau namanya Abdurrahman, namanya Abdullah, ada Abdurrahim atau apa. Kalau seperti itu, kalau orangnya tidak ada, itu tidak tergolong ini. Untuk menutup aib ya misalnya. Ada seorang anak perempuan atau laki-laki lahir dari seorang wanita yang tidak punya suami. Harus ditolong agar dia merasa percaya diri untuk tobat. Dan sang anak pun di saat hidup, nanti dia merasa punya bapak dan tidak akan menghinakan ibunya. Ditanya, bapakmu siapa? Abad siapa? Abdurrahman, Abdullah, Abdul ini. Di mana? Di sana. Selesai. Karena orangnya tidak ada. Sebab begini, kalau orangnya ada, kemudian orang ini dinisbatkan kepada orang tersebut, ini kasus ceritanya panjang. Urusan waris akan mengambil urusan kemahraman. Misalnya ada Anda, ada orangnya. Anda orang baik, enggak paham. Tiba-tiba ada seorang anak yang lahir dari wanita yang berzina. Tiba-tiba kok dinisbatkan kepada Anda. Bin Anda, apa yang terjadi setelah itu? Dia akan mengambil bagian waris dari Anda dengan anak Anda nanti. Kemudian dengan anak Anda, dia tidak ada hubungan apa-apa. Cuma karena nisbatnya kepada Anda, menganggap saudara seperti mahram. Sehingga membuka aurat, tidak tahu dia. Sehingga hal-hal yang seharusnya dilarang, dijauhi malah dilakukan di saat seperti itu. Maka akibatnya banyak di situ. Kemudian urusan mahramiyah, urusan waris, dan yang lainnya. Tapi kalau dinisbatkan kepada orang yang tidak ada, aman. Tidak ada masalah. Dan kami ingatkan kepada semuanya, urusan-urusan semacam ini, khususnya urusan tadi, masalah saat ini perzinaan ada di mana-mana. Salah di dalam menyelesaikan kasus perzinaan itu menjadikan orang putus asa. Sehingga dia tidak peduli lagi apakah berzina atau tidak berzina. Maka kalau pendidikan dalam Islam itu, Nabi Muhammad mengajari untuk menutup, sembunyikan dia. Bahkan kalau perlu Anda menjadi pejuang-pejuang menutup aib itu. Dengan cara uang Anda dan sebagainya. Mungkin ada seorang wanita tetangga Anda, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Tetangga ada yang hamil baru nikah. Bagaimana Anda keluar duit agar dia tertutup? Anda pindah kemana? Gak punya uang, tak biayai dan sebagainya. Sampai dia tuh masuk lingkungan yang baru, tidak dianggap sebagai seorang pelaku zina. Anda akan ditutup aib Anda oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau Anda mulai membuka aibnya dia, hati-hati. Allah bisa menguji Anda dengan kehinaan. Maka jangan berani mengomongkan, apalagi prasangka buruk. Prasangka buruk kepada perzinaan seseorang. Hati-hati. Jelas ya? Kita harus menjadi pejuang dalam hal ini. Kemudian masalah memberi, harus kasih bapak. Ini bukan negeri kafir sana, gak penting masalah bapak kok. Kadang, memang apalagi menurut katanya undang-undang negara kita itu, kalau seorang wanita punya anak, tidak punya suami, dia bisa kok nanti langsung di aktenya kepada ibunya saja. Cuman tidak disadari jangka panjangnya, anak akan bertanya, bapakku di mana? Ibunya ngomong gak punya bapak, terus ibu dapat dari mana? Membuka aib dirinya. Akan tapi kalau dikasih bin siapa, terserah nama siapa. Tapi orangnya tidak ada, gak akan berebut waris, gak ada ini. Kemudian anak juga terhormat. Dan ini mainnya harus cantik sekali. Mas, ini adalah tugas besar bagi semuanya, masyarakat semuanya. Kemudian setelah itu, Anda jangan membicarakan orang yang pernah kepleset dalam zina. Anda jangan mengunjing dia. Dan jangan menduga-duga. Oh, jangan-jangan dia gitu tuh. Jangan-jangan. Suudon lebih kejam lagi itu. Wong melihat saja, kita tahu dia berzina saja harus menutup. Bagaimana orang menduga-duga. Busuknya manusia dia tuh. Menduga. Kayaknya dia, kok gak jelas sampai umur segitu kok belum ada aktenya, gimana anaknya? Ada orang kampung gak peduli sama akte kadang-kadang, iya gak? Orang kamu gak peduli sama akte, giliran mau masuk SD baru bingung akte. Ini dasar hati busuk. Kenapa belum ada aktenya? Jangan-jangan. Awas, ini lebih parah lagi. Kita mendengar berita perzinaannya pun gak boleh membicarakannya. Bagaimana kita dia tahu tentang itu, lalu menduga zina, manusia busuk. Dan hukuman akan Allah timpakan kepada orang tersebut. Tutup. Bahkan jadilah engkau pejuang-pejuang menutup aib. Gimana caranya agar tertutup aibnya? Sekarang Masya Allah kejadiannya semacam itu luar biasa. Ada sebuah sekolahan ternyata berapa belas anaknya tiba-tiba. Perzinahan sudah. Gara-gara tontonan, gara-gara. Nah ini yang harus kita perhatikan, menolong orang. Baik, sampai di sini saja masalah nasab tadi. Supaya nanti gak bilang itu gak punya apa-apa. Kasih orang tapi orangnya gak ada. Kasih nama orangnya tidak ada. Aman. Yang gak boleh adalah orang menisbatkan dirinya kepada seorang bapak yang dia tahu itu bukan bapaknya dan orangnya ada. Itu yang haram masuk surga. Dosa gede. Atau tadi mendustakan nasab seseorang. Termasuk sebagian mengatakan kalau orang mendustakan nasab, apalagi nasab ahli bait Rasulullah, nasab habaib, hati-hati. Kalau Anda mendustakan nasab, bisa jadi Anda kadzdzab, mendukuk, menuduh ibunya berzina. Sampai sebagian mengatakan begitu. Jadi gini loh sederhananya. Kalau saya bilang, kamu itu bukan anaknya bapakmu loh ya. Kalau saya menafikan nisbatnya anak ini kepada sang bapak, saya wajib mencari bapaknya yang sesungguhnya siapa. Kalau tidak, berarti saya nuduh ibunya dia berzina. Berarti saya kadzdzab, cambuk 80 kali. Nah ini, hati-hati. Jangan mendustakan nasabnya seorang. Kalau ada orang ngaku-ngaku, selesai. Jangan mendustakan khusus nasab ahli bait Rasulullah para habaib. Orang biasa saja enggak boleh, apalagi nasab-nasab mulia semacam itu. Kalau ada orang bohong, bukan urusanmu. Dan jangan suudzon menduga orang berbohong. Sampai saya buat satu risalah, nasabnya habaib itu semua dusta semuanya. Aduh, luar biasa banget ya. Dustakan orang sebanyak itu. Mendustakan orang-orang mulia yang nasab sambung. Ada dusta, ini ngaku dusta, ini ngaku dusta. Gampang banget mendukung dusta. Kebusukan hati. Semoga Allah menjauhkan hati kita, menjauhkan dari zina. Wallahu a'lam bishawab. Kita apa? Bishawab ya. Bismillah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 56. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin ila anqal. La tufrihuka ta'atu li'annaha barazat minka. Jangan menjadikan dirimu senang, berbangga dengan sebuah amal. Orang yang ujub itu karena di dalam dirinya ada kesombongan. Sombong itu kan bisa dengan bermacam-macam hal. Ada orang sombong dengan hartanya, sehingga semakin kaya, semakin dia sombong. Dan kalaupun dia mencari kekayaan untuk menggedekan kesombongannya. Sombong ada dengan ilmu, dan ada sombong dengan ibadah. Sombong dengan ibadah. Makanya antara ujub dengan sombong ini adalah satu paket. Kapan ada orang ada sombong, dia sering ujub kalau berbuat baik. Karena dia menggedekan kesombongannya. Jadi kalau ada orang memang hatinya sombong, kalau dia punya kekayaan semakin sombong, berbangga dengan dunia, sombong. Kalaupun ternyata dia punya program kebaikan, bikin pondok, pondoknya semakin gede, ternyata gede pondoknya pun juga memperbesar kesombongannya. Gak ada pondok seperti ini. Kalau dia mengadakan majlis, semakin banyak jamaahnya pun akan menggedekan kesombongannya. Kalaupun dia bisa melakukan sholat, akhirnya pun juga menggedekan kesombongannya. Ini sholat cuma sebegitu ya, brother. Masih sehat muda. Coba guys. Oh. Jadi dia sering mengagungkan ananya, akunya. Nah, ujub itu dengan yang namanya sombong itu sudah bersepakat. Kapan ada ujub, ada sombong. Akan tapi kita harus benahi satu demi satu. Pangkas ujub. Agar hilang ujub, nanti bab sombong ada sendiri. Dikatakan bahasanya, la yufrihu la tufrihuka ta'atu li'annaha barzat minka. Jika engkau bisa berbuat baik, awas, waspadalah. Jangan engkau merasa bangga dan senang di saat engkau berbuat baik, karena engkau menganggap bahwa engkau bisa berbuat baik karena dirimu sendiri. Dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, dengan kecerdasanmu. Jangan. Akan tapi jika engkau ingin senang dengan kebaikan yang engkau lakukan, senanglah dengan kebaikan yang engkau lakukan, karena engkau merasa bahwasanya kebaikan yang bisa engkau lakukan itu adalah karena karunia Allah. Sebab kalau orang berbuat baik merasa dia adalah punya kemampuan, maka dia di saat berbuat baik bukan karena Allah. Dan di saat bisa berbuat baik banyak pun akhirnya apa? Bukan kembali kepada Allah. Berbuat baik bukan karena Allah. Merasa dirinya itu yang bisa melakukan seperti itu. Padahal seorang hamba itu tidak akan mampu bersujud kecuali Allah kehendaki. Kecuali Allah pilih. Tanyakan kepada dirimu yang bisa bangun malam, siapa yang membangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat. Jadi orang di sini ada dua model orang bergembira, bersyukur, bergembira atau senang karena amal baiknya. Ada orang yang bersenang, beramal baik karena tadi merasa dirinya memang mampu, kuat, hebat. Maka ketahuilah tidak diterima oleh Allah. Dan dia akan mendapatkan kehinaan. Yang satu, dia bisa berbuat baik karena dia menyadari bahwasanya dia bisa sujud, bisa melakukan kebaikan itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya nanti adalah buahnya. Jika orang merasa bisa berbuat baik dengan dirinya sendiri, buahnya apa? Buahnya adalah kesombongan tadi. Buahnya lagi nanti menuntut kepada Allah, ya Allah, aku sudah begini loh, ya Allah, mana bagian saya, surga saya. Tapi yang satu lagi ini, jika Anda bisa berbuat baik karena Anda merasa bahwasanya ini karunia Allah, nikmat dari Allah, maka semakin hari Anda akan semakin rindu melakukan kebaikan, bahkan tidak melakukan kebaikan kecuali kita berkata, ya Allah, aku masih kurang. Kurang bersyukur ya Allah. Kurang bersyukur. Maka baginda Nabi mengajarkan, a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur. Sebab syukur ini susah. Seolah-olah dia berbuat baik dengan dirinya sendiri. Lupa wasanya yang menjadikan orang itu sujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Dua manusia yang lahir dari bapak sama, ibu sama, diberi modal yang sama, rezeki sama, kekayaan sama. Sehatnya sama. Tapi yang satu sedang menderma, melakukan sholat, hadir majelis taklim, yang satu enggak. Apa yang membedakannya? Dia juga bisa kalau mau datang ke masjid. Dia bisa kalau melakukan sholat malam. Dia bisa dia berderma, tapi kenapa dia tidak? Karena tidak dipilih oleh Allah. Yang satu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud Ibn Abd al-Sakandari itu adalah mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena Allah telah mendahulu kita dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga setelah itu tidak akan sombong. Dan ini berlaku dalam usaha-usaha dunia juga. Maka, jika ada orang mencari kekayaan mengandalkan kecerdasannya dan tenaganya, maka di saat dia menjadi kaya, dia akan merasa sombong dan susah berderma. Kenapa? Ini jerih payahku. Tapi kalau orang bekerja mencari rizki, karena meyakini ini adalah dari Allah, maka setelah dia kaya yang ada hanya syukur, ya Allah, puji syukur kepadamu, mudah berderma. Berbedanya di situ, buahnya. Makanya yuk, kita menjalani ibadah ini, kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah, dan kita sadari bahwasanya kita tidak akan bisa sujud kecuali karena Allah memilih kita untuk sujud, memilih kita untuk ibadah, supaya tidak masuk wilayah ujub. Dan imamnya orang ujub itu adalah iblis. Hati-hati. Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan, dengan ibadahmu itu jangan malah dirimu menjadi sombong. Kelihatannya semakin kuat ibadahnya dan susah ikhlasnya nanti. Kalaupun dia berbuat baik, pengen menonjol di antara kawan-kawannya, gitu saja. Semangatnya ibadah, puasa dan sebagainya, hebat. Akan ternyata dirusak hatinya oleh syaitan. Itu dilakukan bukan karena dia mensyukuri nikmat Allah, tapi dia menuruti hawa nafsunya. Biar dia tidak ketinggalan. Bekerja kejaran dalam ibadah, tapi jor-joran. Dia anggap, aku juga bisa kok, aku juga bisa kok. Sombong. Dia berbuat baik dengan kesombongan. Tapi orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin berbuat baik semakin kecil dia di hadapan Allah, merasa, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Karunia darimu ya Allah. Aku bisa melakukan salat, aku bisa bersedekah, semua darimu ya Allah. Nah, ini memahami diri di saat kita beribadah, berbuat baik, maka itulah menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Jadi gini kaidahnya sederhana. Kalau ada selama ini, bukan hadis sih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia kenal Allah. Tapi makna yang lain dibalik juga bisa. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau sebuah orang itu semakin kenal kepada Allah, semakin tahu diri dia. Semakin orang itu kenal Allah, dia semakin tahu diri. Tanyakan diri kita sendiri. Mensyukuri nikmat itu gampang. Buat rumah selesai syukuran, ya. Istri sakit sembuh syukuran. Lahir anak syukuran. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, siapa di antara kita yang di saat bisa bangun malam tiba-tiba pagi harinya sedekah, ya Allah, puji syukur kepadamu karena tadi malam engkau telah bangunkan aku ya Allah. Ayo. Mana di antara kita yang mensyukuri nikmat itu? Dan inilah makna yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwa engkau syukuri nikmat ibadah itu. Karena ibadah itu karunia Allah. Bukan kehebatanmu, biarpun kamu segar berger, sehat, kalau Allah tidak menghendaki, enggak bangun kok. Para kekasih Allah itu di saat beribadah, ternyata diubang ibadah yang lain lagi. Di saat sehat, bisa enak makan, enak sehat, ya Allah. Puji syukur kepadamu, ya Allah. Kau beri aku makan enak, lalu aku sehat, akan aku gunakan untuk sholat. Di saat dia bisa sholat, ya Allah, kau mudahkan untuk sholat, aku punya uang, ya Allah, puji syukur kepadamu. Gak habis-habisnya ibadah, sampai kapan? Sampai masuk surga dan pangkat tertinggi. Tapi yang dikuasai dengan ujub tadi, alhamdulillah, bahasanya alhamdulillah, aku sudah begini, 12 rokaat, 16 rokaat, tidak ada. Buahnya lagi ujub itu, ngerendahkan orang lain. Urusan sedekah pun demikian. Saya orang kaya sedekahnya pun begitu. Maksudnya Pak, enggak kayak saya. Ustaz, enggak bangun malam, enggak kayak saya. Sehingga di lapangan bisa saja muncul permusuhan. Ustadz yang ceramah di lapangan ngritiki ini kiai di pondok tok. Siapa kalau kiai hanya di pondok saja, siapa yang ngurusi orang yang tidak di pondok? Ini. Yang di pondok belajar yang paling benar ya di pondok. Di majelis bubar enggak kenal apa-apa, lu kan. Akhirnya membanggakan diri sendiri. Kacau. Padahal ini kan kelengkapan. Yang di pondok ngurusi santri agar menjadi ustaz. Yang di luar pondok ngurusi orang di luar pondok, nanti anaknya akhirnya masuk pondok, kan begitu. Cuman karena dia adalah beribadah bukan karena Allah, dia tidak kenal Allah, dia hanya kenal dirinya sendiri, aku bisa berbuat ini. Sehingga mungkin yang ceramahnya hebat itu akan mengandalkan dengan kecerdasan, kehebatan dalam bertutur kata. Dan kita itu sering lupa yang demikian ini. Pernah kami hadirkan bahwasanya kita tuh sering lupa kepada Allah. Dan itulah bibit ujub. Kita sering lupa kepada Allah di dalam segala. Pernah Nabi Isa, Nabi Musa ditegur juga dalam hal ini. Nabi Musa pernah suatu ketika sakit. Lalu minta kepada Allah, ya Allah aku lagi sakit, minta diberi obat itu. Lalu Allah memerintahkan, ya Musa, kau pergi ke pohon itu dan makan daun pohon itu, kau akan sembuh. Betul, Nabi Musa datang ke pohon tersebut, dimakanlah pohon tersebut, daunnya sembuh. Beberapa tahun kemudian, sakit lagi Nabi Musa. Karena Nabi Musa sakit lagi, ya ingat, Allah memberi obat dengan daun. Langsung Nabi Musa pergi ke pohon, makan daun, enggak sembuh. Lalu ngadu, ya Allah, dulu waktu aku sakit, minta kepadamu obat, lalu kau beri petunjuk agar aku makan daun di pohon itu. Lalu aku sembuh. Tapi kenapa sekarang saya sakit, sakitnya sama, makan daun itu enggak sembuh? Dijawab oleh Allah apa? Dulu waktu sakit kau pertama itu, sebelum ke pohon, kemana dulu kau? Kepadamu, ya Allah. Nah, tapi di saat yang kedua, kamu ke siapa? Langsung ke pohon. Inilah kebiasaan kita. Kebiasaan kita ini. Dan tidak kepada Allah, karena pinter. Strategi. Dagang. Seperti biasanya contoh yang saya hadirkan, ibu yang anaknya sakit karena dia punya duit, ya apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali dilakukan langsung ke dokter gitu saja. Siapa di antara kita yang di saat anaknya sakit sebelum pergi ke dokter lalu ngambil air wudhu, sholat dua rakaat, berdoa minta kepada Allah? Ustadz pun juga bisa terlena kalau mau ceramah itu, yang dipentingkan agar orang terpukau, nyusun materi yang bagus, lupa di tengah malam minta kepada Allah. Itu jadinya ujub nanti. Dia akan mengandalkan siapa dulu. Ini lihat, nangis semuanya. Ceramah kok bikin nangis nih, gimana sih? Dia latihan berapi-api. Ujub, lupa bahasanya. Yang menjadikan dia bisa bertutur kata adalah siapa? Allah. Saya teringat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau berkata, di saat aku bisa berbicara fasih, tertata, rapi, lalu orang pada faham, itu karena aku yakin bahwa di saat aku bisa berbicara fasih, mudah dipahami seseorang, maka prasangka baikku adalah karena di sini ada hamba-hamba terkasih Allah. Yang mungkin pemahaman dia lambat, karena Allah sayang kepada dia, dia pemahamannya lambat, agar dia bisa paham, maka Allah bimbing lisanku agar fasih demi orang tersebut. Gak pernah menisbatkan kelebihan kepada dirinya. Coba dulu, lihat tuh orang gak ketip semuanya. Ujub. Jadi kalau masuk wilayah ujub itu bisa saja terjadi kepada siapa saja, mengandalkan kecerdasannya. Lupa kepada Allah. Nah, ini diingatkan oleh Imam Ibn Al-Sakandari. Kepada Allah dulu. Makanya kita sering sampaikan, usaha itu ada dua. Usaha zahir, usaha batin. Usaha zahir, dagang, benar. Iya, dagang. Berangkat waktunya, tempatnya strategis. Tapi jangan lupa, di tengah malam ngadu kepada Allah. Ustaz pun juga demikian. Ini usaha zahir. Ceramah, nyampaikan pesan, usaha zahir. Tapi siapa yang bisa memberikan hidayah? Allah. Siapa yang menyadarkan hati seseorang? Allah bukan lesan ini, bukan. Maka ngadulah kepada Allah. Ini yang ingin kita rasakan dari. Jangan sampai di saat kau bisa berhasil sukses. Kenapa kau bisa sukses? Kehebatan saya. Kenapa kok hebat banget orang pada terpukau? Karena saya ceramah saya bagus. Orang dulu, saya dengar cerita-cerita dari orang-orang ulama dulu. Orang dulu kalau ceramah itu biasa saja. Enak juga enggak. Ngantuk kadang-kadang. Tapi sadar semuanya, ibu-ibunya pada sholat tahajud ini. Enggak pakai mikrofon besar-besar kayak begini, ini enggak ada. Kalau zaman sekarang mikrofonnya susah-susah sedikit kan sudah ribut kita kan begitu. Orang dulu Masya Allah, Abdul Qadir Jailani, 20 ribu orang tanpa mikrofon kedengaran semuanya. Dia langsung kepada Allah. Yang memperdengarkan adalah Allah. Ya, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Kita berusaha kan. Kalau mikrofonnya enggak benar saya marah-marah memang masih. Kelas saya kelas begitu. Kelas saya bukan belum kelas suaranya sampai ke sana ya. Ya, kita mintalah kepada Allah semoga Allah memberikan keikhlasan, menjauhkan dari ujub. Menjauhkan dari sifat sombong ya. Baik. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah. Nah, ini loh penekanannya. Engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali bi fadlillah, karena karunia Allah. Engkau bisa bersolat karena karunia Allah. Wa bi rahmati, dan karena kasih sayang Allah. Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah, maka engkau bisa solat. Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah, maka engkau diberi pasangan yang halal. Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah, maka engkau dimudahkan untuk berpuasa. Kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak berkasih sayang kepadamu, tidak akan dimudahkan untuk kebaikan. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kau bisa bergembira, bersenang, syukur karena karunia Allah tadi, bukan kehebatan dirimu. Sadari semua dari Allah. Subhanallah, sering kita itu bangga dengan apa yang kita miliki. Padahal yang kita miliki pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun mimma yajma'un. Kalau sudah dari Allah itu lebih bagus dari apapun yang kita kumpul dan di semesta ini, enggak ada. Artinya apa? Begitu agungnya karunia Allah. Maka yang harus kita syukuri ya itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggalkan wilayah ujub. Kembalilah kepada Allah. Maka yuk kita mulai aktivitas kita dengan Allah. Yang mau dagang, jangan lupa untuk mengambil wudhu, sholat dua rakaat, minta ya Allah, berkailah dagangan saya. Paling tidak doa deh. Doa sebelum ke sawah, sebelum nyangkul, doa ya Allah. Buka toko, doa ya Allah. Ustadz yang mau ngajar, jangan hanya menyiapkan materi saja. Malamnya tahajudan, hajat, doa. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi, seorang ustaz itu sebelum mendatangi majlis itu, kalau tidak bisa sholat di tempatnya, sholat di rumahnya dua rakaat, minta kepada Allah. Minta apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada para jamaah. Nah, ini didoain. Makanya kalau gurunya orang sholat itu enak, padahal kita biasa-biasa saja. Tapi kok jadi benar kita, kan gitu. Ya, kita tidak ketemu Imam Nawawi sayangnya ya. Imam Nawawi doain, maka guru-guru mulia. Ulama-ulama dulu tuh yang punya pesantren-pesantren itu lihat makanannya halal, sering menangis. Kalau malam tuh lihat santrinya itu dengan tangis minta kepada Allah. Bukan nonton film zaman sekarang kan. Nonton YouTube nanti itu. Innalillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya, semoga ada berkahlah perkumpulan kita ini. Imam salah satu minas salihin minal auliya. Dia sangat tidak berani mengatakan kalau diri adalah orang yang baik. Kata Siti Aisyah, kapan seorang itu akan menjadi jelek? Ditanya, ya Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, kapan seseorang itu akan dianggap jelek? Jawabnya sederhana, di saat dia menganggap dirinya sudah baik. Di saat menganggap dirinya sudah baik. Kalau sudah menganggap, ah, aku baik, paling baik. Makanya orang-orang hebat itu dia beribadah masih merasa kurang. Jadi mereka itu beristighfar bukan di saat berdosa. Kalau berdosa itu jelas ditinggalkan. Iya berdosa dia memohon ampun. Jadi kadang minta maafnya kepada Allah bukan karena dosa, ya karena kurang serius, kurang lama sholatnya. Ya Allah, kau beri kepadaku kesehatan ya Allah, kan tapi aku semalam hanya baru 20 rakaat ya Allah. Baru 20 rakaat. Masih kurang ya Allah. Makanya kalau saya baca sejarahnya para solihin terdahulu ini, terus saya dapat bagian apa? Kuncinya gini saja, nuhibbu solihina walasna minhum. Sudahlah kita mencintai mereka, semoga kita digeret sama mereka lah. Makanya kita baca kitabnya Ibn Athaillah Sakandari, kita baca Mukhtasar Ibn Abi Jamroh, ini biarlah nanti digandeng-gandeng lah. Paling enggak kalau beliau disurgakan, ya Imam, saya pernah baca bukumu ini, masa enggak dibawa? Kalau saya ditarik, loh saya enggak sendirian, nih jamaah juga ikut itu. Kan begitulah. Gantung saja, sambung dengan orang-orang soleh. Tapi tetap berusaha ya, jangan gantung-gantung tapi enggak karu-karuan. Baik, semoga Allah menjauhkan kita dari ujub. Dan semoga Allah selalu mengingatkan kita kepada Allah di dalam aktivitas kita. Sehingga di saat kita berhasil dan sukses, kita tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Arsyah dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bolehkah menggunakan Al-Quran untuk memprediksi sesuatu? Termasuk salah satunya banyak kiai yang istikharah dengan Al-Quran. Bolehkah diikuti? Membawa nama kiai ini berat nih. Kalau pertanyaannya gitu tok, mungkin enak. Membawa nama kiai istikharah pakai Al-Quran. Jadi istikharahnya buka Al-Quran, apa ya? Apa khair, kho, shin, khair baik, shin jelek. Apa kau boleh istikharah seperti itu? Orang tidak akan berbicara kecuali sesuai dengan ilmunya. Kami akan bicara sesuai dengan ilmu yang saya ketahui. Istikharah yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah mengambil air wudu, melakukan sholat 2 rakaat. Di saat engkau punya keinginan sesuatu hal yang ada pilihan antara ia tidak maju mundur, beli enggak beli dan sebagainya, jadi dengan dia atau tidak dengan dia, maka ambil air wudu, melakukan sholat, lalu memohon doa, memohon membaca doa yang diajarkan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal yawm inni astakhiruka, ya Allah aku minta kau pilihkan. Setahu kami istikharah yaitu sudah. Adapun membuka Al-Qur'an, kami tidak tahu. Dari madhab ahli sunnati wal jamaati, dinukil dari selain ahli sunnah, memang banyak riwayat-riwayat seperti itu. Kemudian kami mendengar seorang imam besar dalam madhab Malik, namanya Imam Qarafi, bukan saya, Imam Qarafi mengatakan, yang demikian itu tidak berkenankan, bahkan sampai derajat haram, karena sudah ada istikharah itu. Ya nak? Jadi, seperti itu, sebatas ini yang kami ketahui. Jangan, Anda kalau istikharah, jangan pakai Al-Quran tuh itu. Al-Quran tuh dibaca. Al-Quran malam-malam langsung dihitung hak, shin, hak, oh banyak haknya, khair, nikah, sholat 2 rakaat. Imam Qarafi adalah seorang alim besar, imamul a'immah, beliau mengatakan bahkan ini termasuk bagian, termasuk pelanggaran. Apalagi kalau meninggalkan istikharah sholat, 2 pelanggarannya, caranya saja sudah salah menurut. Ini adalah referensi ahli sunnati wal jamaati. Kalau memang nanti ada referensi dari ahli sunnah wal jamaah, tanyakan dari mana sumbernya. Karena di sana ada dinukil, setelah dilacak ternyata bukan dari kita. Dinukil istikharah dengan Quran begini, begini, begini, begini. Baik, setahu kami seperti itu, maka kalau Anda istikharah sederhana. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Lalu baca doa istikharah. Enggak hafal doanya, gini sajalah. Ya Allah, kalau memang itu baik untukku, jadikan untukku, gitu. Kalau tidak, jauhkan dariku. Jangan dirubah. Jangan maksa. Ya Allah, kalau dia baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak, ya jadikan baik. Enggak begitu. Ini istikharahnya maksa. Jadi istikharah itu pasrah. In kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, ya Allah, kalau memang dia cocok untukku, baik agama, dunia dan akhiratku nanti, faqdurhu li, jadikanlah untukku. Wa in kana hadza syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, kalau dia enggak baik untukku, ya Allah, di agamaku, di duniaku, akhiratku, fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhkan dia dariku double, dan jauhkan aku darinya. Nah, ini yang penting istikharah. Istikharah kok maksa ya? Ya Allah, kalau dia tidak baik untukku, ya jadikan baik untukku. Ya istikharah. Jadi setahu kami itu, maka kalau ada ulama seperti beliau mengatakan haram, memang ada sebagian ulama memperkenankan, tapi sebagian ulama tidak disebutkan, maka kami tidak mengetahui mana sebagian ulamanya, kan gitu. Sudahlah, selagi sudah ada bimbingan dari Nabi, sangat mudah kok, 2 rakaat saja sudahlah lakukan istikharah cara Nabi, dan jangan lakukan dengan cara Al-Quran, selesai. Jika ada yang berbeda, mungkin kiai Anda, saya mohon maaf ini, saya menyampaikan saya tahu. Kalau saya menyampaikan berbeda, saya khianat dengan apa yang saya ketahui. Jika ada yang menegur, silakan nanti. Tapi harus dengan referensinya ilmiah, seperti apa. Setahu saya seperti itu. Karena sudah ada bimbingan dari Nabi, istikharah. Sampai sebagian itu begitu tegasnya, istiqsamil azlam itu, kayak ngitungan ya. Jodoh tidak jodoh, tidak jodoh. Nah ini itu kancing. Itu sama persis begitu. Jodoh tidak jodoh, tidak. Jodoh tidak jodoh, tidak. Pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak. Enggak sedang diulang lagi. Jadi pergi, pergak, tidak pergi, tidak pergi, oh jadi pergi, gitu. Ini main-main namanya. Baik ya, gak ada ya, seperti itu tidak ada. Anda punya cara, yaitu istikharah, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Abdullah dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya memiliki kesulitan dalam melakukan gerakan sholat dalam tasyahud akhir. Karena saya memiliki paha yang besar. Setiap kali saya melakukan duduk tasyahud akhir yang benar, saya terjatuh dan tumbang. Jadi saya melakukan duduk tasyahud akhir sama seperti tasyahud awal. Apakah sholat saya sah, Buya? Baik. Tasyahud akhir itu duduk dengan duduk tawarruk, duduk dengan menempelkan pinggul kiri, pinggul ke bawah, itu adalah sunnah. Kalau duduk iftirash adalah menjadikan kakinya alas untuk pinggulnya. Di tahiyat yang pertama, tahiyat yang kedua namanya tawarruk. Jadi duduk tawarruk sama duduk namanya iftirash. Iftirash itu menjadikan kakinya alas, firosh. Duduk rakaat yang kedua ya, kalau salat duhur. Jadi Anda duduk, ada yang mencontohkan, nah ini. Iftirash. Nah ini iftirash, iftirash dulu, itu tawarruk. Iftirash. Kakinya dijadikan alas, itu iftirash rakaat. Itu adalah tasyahud yang pertama. Itu hukumnya sunnah seperti ini. Seperti ini namanya. Kemudian setelah itu tawarruk, dimasukkan kakinya. Nah, pinggul kirinya nempel ke tanah, ke tempat duduk. Ini namanya tawarruk. Ini sunnah. Kalau Anda enggak bisa seperti itu, ya sebisa Anda. Atau sebaliknya, saya enggak bisa iftiras, bisanya begini karena sakit kalau iftiras. Kenapa? Pinggul kanan saya berbisul. Kanannya berbisul, enggak bisa ditempelin kan? Berarti harus begitu. Maka pakai tawarruk saja, tawarruk iftiras, tawarruk dong. Rakaat yang kedua begini karena ada udzur, ya ada masalah, dapat sunnah karena udzur. Baik, kemudian mestinya dia begini, kok pakai tadi, pakai iftiras. Bagaimana? Karena pahanya gede, kalau pakai tawarruk, suka tumbang tadi katanya. Boleh. Bahkan kalau itu enggak enak, Anda sila juga boleh. Coba sila. Boleh. Enak. Enggak enak sila, kakinya ngaju ke depan, ujung depan. Boleh, suka-suka. Pokoknya sholat. Ya. Cuman duduk itu ada beberapa macam. Duduk yang pertama, duduk tawarruk tadi, ruk di tahiyat yang pertama. Kemudian setelah itu duduk iftiras dulu, iftiras. itu tawarruk, jangan ketukar terus ya. Itu iftirash. Itu iftirash semacam ini duduk, kemudian setelah itu tawarruk. Yang kedua tawarruk, ini duduk di dalam sholat. Kemudian ada lagi namanya tarabbu' sila. Sila, tarabbu' itu duduk, boleh dalam sholat duduk begitu di saat kita tidak bisa melakukan dua-dua tadi. Ada namanya ika'a. Ada ika'a, ada dua. Ika'a lah itu, duduk di tumpit. Tumpit ada dua, ika'a itu. Ika'a itu yang dalam sholat ada ini. Ika'a. Cuman ini martabatnya adalah setelah tawarruk sama ifti. Kalau sudah enggak bisa tawarruk, enggak bisa iftiras, dahulukan ika'a kayak begini ini. Jadi duduk di atas tumitnya. Ada ika'a yang makruh. Ika'a yang makruh itu duduknya kayak anjing. Wujurkan kakinya ke depan. Pernah belajar sama Buya, enggak lupa. Wujurkan luncur ke depan, kakinya dua-duanya ke depan. Dua-duanya kakinya ke depan. Nah, diangkat betisnya, diangkat lututnya. Nah, terus tinggi lagi. Tangannya di bawah, taruh bawah. Bawahin lagi. Nah, itu kayak anjing gitu. Sholat begini ini, duduk ini duduk yang paling paling tidak baik. Karena kayak ini. Ya, selesai ya. Jadi enggak apa-apa. Kesimpulannya enggak apa-apa karena Anda punya udzur. Sesuka Anda sila juga boleh. Yang paling enak gimana? Ibu-ibu bebas. Ya, cuman ada martabatnya. Selagi Anda masih bisa tawarruk sama iftiras, lakukan tawarruk sama iftiras. Kalau tidak, ikra. Kalau tidak, tarabbu'. Iftiras sama tawarruk sesuai dengan aturannya. Setelah itu urutannya adalah ikra yang satu lagi, ikra yang jinjit tadi, yang di atas tumit tadi, baru nanti tarabbu' sila. Yang kelima adalah ikra yang model kayak anjing tadi, sebisa mungkin dihindari itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Rangga dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, bila air kencing menetes pada pakaian yang anti air, apakah pakaian tersebut masih najis atau tidak? Mengingat untuk pakaian dengan bahan anti air tidak menyerap air kencing tersebut. Terima baik, kasih. Baik, tetap dicuci. Kaca kena kencing, tetap dicuci. Yang namanya anti air itu air tidak ngeresep saja, tapi kan air kencing sempat menempel, jadi tetap dicuci seperti biasanya. Anti air yang paling dahsyat adalah kaca, tetap dicuci, dikencingi lantai, nggak masuk. Tapi harus dicuci, tetap harus dicuci seperti yang lainnya. Karena apa? Bersentuhan dengan najis. Allah a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan nasibnya datangnya dari Maksum dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bolehkah memberi nama masjid dengan nama orang yang wakaf? Misal, Masjid Salman Alexander, karena yang wakaf Bapak Salman Alexander tersebut. Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Memberi nama masjid dengan nama seseorang. Imam Bukhari membuat satu judul dalam satu bab hadisnya, bab memberi nama masjid dengan nama Bibani Fulan. Ternyata di situ menyebut riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Di situ ada masjid dari Bani Ruzek atau Bani Zurek. Masjid Bani itu. Jadi ada bukan Baitullah, bukan Baitur Rahman. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarih hadis ini menjelaskan dari inilah bisa kita ambil faedah bahwa memberi nama dengan nama seseorang bukan sesuatu yang terlarang. Sebab ini hanya untuk membedakan antara masjid ini dengan masjid itu. Jadi enggak apa-apa, boleh. Memberi nama dengan nama seseorang, mungkin di sini ada seorang pahlawan yang kemudian kita ingin sebut namanya, kenang mabut nama. Tidak harus dengan Baitullah, tidak harus dengan Baitur Rahman. Itu bukan masjid yang dinisbatkan kepada orang tersebut. Tapi masjid yang diberi nama. Tapi masjidnya tetap milih Allah, Baitullah. Jadi boleh, enggak apa-apa yang demikian itu. Masjid ini. Hanya masalah mana yang lebih baik ya. Mungkin kalau Anda yang berderma, Anda yang membuat masjid, ya biar aman hati Anda ya, jauhkan nama Anda di masjid tersebutlah. Nama Anda misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak usah dikasih masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya. Ya kalau mau dikasih ya boleh-boleh sajalah. Karena tidak ada larangan di sini ya. biar aman hati kita nanti. Takut kemana? Pertama Anda bisa ikhlas nahan, aman. Dua kali aman, tiga kali aman. Tahun ke-10 siapa dulu yang bangun? Masuk bab ini yang dikhawatirkan seperti itu. Karena orang selama tidak ada yang menyanjung mungkin aman-aman saja Anda. Tapi di saat semua orang Masya Allah Pak Haji, terima kasih yang bangun Pak Haji ya. Yang bangun Pak Haji ya. Iya. Pertama gak ada yang nyanjung biasa. Di saat mulai banyak yang kagum menyanjung rusak. Tapi kalau Anda melihat masjid namanya seseorang, Anda harus punya adab. Jangan seudon. Nama aja ditempel-tempelin. Rusak juga hatimu. Sama aja. Kalau kita pengen benahi hati kok malah ngerusak. Ria. Sok tahu ini. Ria itu urusan pribadi kok. Urusan hati seorang. Anda jangan seudon. Jika ada orang membuat najis, lalu di mana masjid Yahya Zainul Ma'arif misalnya, tidak usah Anda itu, tidak ada masjid. Baik, semoga Allah menjaga hati kita dari riya, dari ujub. Allah alam bisawab. Baik, kemudian kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, pertanyaan saya, ketika orang tua kita sudah meninggal, apakah orang tua kita ikut menanggung dosa dari aktivitas pacaran yang dilakukan oleh anak-anaknya? Aktivitas pacaran yang dilakukan oleh anak-anaknya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang telah meninggal dunia, apakah dia menanggung dosa anak-anaknya? Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali orang tersebut ikut andil dalam dosa. Anda tidak menanggung dosa saya kecuali Anda telah memberitahu saya untuk berbuat maksiat. Buya, itulah ajib sana kalau mau. Tatuannya, Buya ada pertontonan bagus di sana. Yang benar. Saya nonton, Anda nanggung karena Anda ngasih tahu saya. Itu, jadi karena ada ikatan. Sama seorang anak jika bermaksiat tidak akan dosanya kepada sang bapak kecuali karena bapak tidak mendidik. Kalau bapaknya enggak mendidik baru dapat bagian. Karena anak akan protes, kenapa kau melakukan dosa? Bapak saya itu enggak didik saya. Tapi kalau Anda sudah mendidik, kalau bukan Anda, Anda insya Allah anaknya soleh semuanya. Kalau ada seorang bapak mendidik anak benar-benar, kok anaknya masih nyeleweng? Ya enggak dituntut oleh Allah. Jadi seperti itu. Tinggal pacarannya itu hasil didikan sang bapak atau enggak. Kalau hasil didikan sang bapak, kan ada bapak dungu. Anaknya kuliah di Bandung, perempuan. Ada laki-laki, kamu sekolah keluar gimana nak? Di Bandung, bah. Oh iya, itu anak saya di Bandung, ini nomor teleponnya. Oh, dapat bagian tuh bapak. Malah nyodor-nyodorin anaknya. Enggak apa-apa. Ya biar punya wawasan. Oh, dapat tuh banyak. Sak zina-zinanya dapat itu nanti bapak. Orang sekarang kadang-kadang setengah benar, setengah enggak benar, setengah sehat, setengah sehat. Anaknya tanya, nak, sudah punya pacar belum kamu, nak? Wah, ini serem banget. Ini dapat kalau bapak kayak gitu. Tapi kalau bapaknya menjaga, nak, jangan, nak, jaga, enggak boleh, haram, dosa, gini-gini. Lah, kok anaknya masih nyeleweng, maka bapak tidak menanggung dosa apapun. Wallahu a'lam bishawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya titipan dari teman. Jika seorang suami hanya memberi nafkah lahir pada istri dan setiap harinya suami tidak lagi bicara pada istrinya, si istri menaruh curiga pada si suami. Setelah terbukti, suami suka menghubungi wanita lain melalui ponselnya dan isinya membanding-bandingkan istri dengan wanita tersebut dengan alasan tidak punya anak. Bagaimana solusinya, Buya? Dengan alasan tidak punya apa? Tidak punya anak. Bagaimana solusinya, Buya, sebagai seorang istri? Apa boleh istri menggugat cerai suami? Terima kasih. Yang pertama, masalah nafkah batin. Nafkah lahir dengan nafkah batin itu sama. Jika ada seorang wanita tidak diberi nafkah lahir, kemudian dia tidak rela, maka dia punya hak untuk menuntut cerai. Begitu juga nafkah batin, karena urusannya urusan kebutuhan yang sangat pribadi. Tapi kalau dia bisa bersabar, maka ketahuilah Allah akan memberikan pahala yang berlipat di akhirat nanti. Mungkin karena suaminya mohon maaf sakit, gak bisa melayani dan sebagainya. Kalau seorang wanita masih punya hajat, dia berhak, dia minta cerai dan sebagainya. Cuman ya, urusannya kan bukan urusan halal haram saja, urusan nurani, urusan batin, urusan akhlak kan penting. Jadi, kalau dia bisa bersabar merawat sang suami, istimewa nanti. Dan banyak wanita semacam itu. Sehingga syahwatnya terkalahkan dengan rasa iba, rasa kasih, rasa cinta, terpendam, hilang. Itu ada wanita semacam itu. Cuman haknya seorang wanita, jika seorang suami tidak memenuhi kebutuhannya, maka ketahuilah dia berhak mengajukan kepada mahkamah bahwasanya suaminya tidak menggauli dia. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, jika ada seorang suami tidak ngajak bicara, tidak menggauli, kami berharap para wanita itu segera koreksi diri di saat seperti itu. Jangan nunggu melihat ponselnya ngomong sama perempuan lain baru dia bingung begini. Artinya apa? Setiap hari dirimu harus bersaing dengan dirimu sendiri, wahai wanita. Laki-laki juga begitu, jangan yang suruh cantik lakinya, perempuannya aja lakinya lecek begitu ya, jangan dong. Paling tidak kita harus benah diri dah, biarpun kita sudah lecek itu paling tidak ya rapi-rapi, sisiran, ya wangi, sikat gigi, ya yang rapilah. Wanita, jangan, wanita itu kadang-kadang ada sebagian, semoga yang hadir sini adalah solehah semuanya. Ada semaunya sendiri dia, semaunya sendiri, kalau suami istri suaminya ya sudah. Di saat melayani suami, ya ala kadarnya sudah. Dan betul-betul ala kadarnya. Enggak mencoba untuk bersih-bersih, bersihkan lipatan-lipatannya. Maka Bu ya selalu ingatkan para wanita itu, biasakan kamu itu tidak pede di saat berhadapan suamimu, kecuali engkau sudah siap-siap dengan mulai sikat gigi, pewangian, bersihkan lipatan-lipatanmu, dan seterusnya. Jangan sampai keluar aroma-aroma yang menjadikan. Ini kadang-kadang kalah sama malesnya. Kalau belanja seneng, keliling. Tapi giliran, ini giliran urusan suami itu malesnya luar biasa. Mau hadir pengantin itu, wah dandannya 1.5 jam ini. Giliran sama suami, Masya Allah, kasih daster robek. Ini perempuan model apa itu? Anda. Baik. Bukan inilah, Anda tidak usah tersinggung, karena Anda soleha. Cuman, kalau Anda begitu tidak tersinggung, keterlaluan benar Anda itu. Maksudnya begitu. Jadi Anda terus berbenah diri. Kadang kalau sudah suaminya ada sesuatu, baru dia bingung. Termasuk ogah-ogahan di dalam melayani. Sehingga sebetulnya itu suami diam itu protes. Kadang-kadang, makanya kita cek dulu ini yang mana yang benar, enggak ngadep ke Buya. Kadang-kadang suami diam itu dan sebagainya itu protes. Buktinya nafkah masih dikasih. Kalau yang benci dari kemarin sudah enggak dikasih duit kok. Masih ngasih nafkah. Cuman dia protes kok enggak paham-paham. Karena suami yang baik itu kadang ngomongnya itu halus. Enggak akan suami yang ngomong, kamu kok bau kecut, enggak akan berani ngomong gitu. Karena suamimu baik, tapi tahu diri dong dirimu, gitu loh. Jangan suaminya baik, tatanya malah kebablasan di sini. Enggak pernah ngingetin, diingetin kamu tersinggung nanti. Jadi ya kamu benah diri. Kayaknya harus ada kursus khusus nanti, spesial. Demi dirimu, wahai kaum pria. Terus terima kasih sama Buya nanti kalau suaminya. Ikut kursus nanti istrinya, kursus bagaimana ini. Belakang rumah nanam daun pandan untuk ngerendam nanti. Bagus. Tolonglah maksudnya, karena saya banyak pengaduan dari para suami yang sangat baik, titip pesan ke saya. Buya, tolong disinggung di majelis. Kenapa? Suami istri saya itu, kalau Buya lihat wajahnya cantik. Itu hanya di sini, dok, Buya. Sampai gitu, gak berani ngomongnya dia. Lah kamu gak ngingetkan, Buya takut tersinggung. Oh, berarti kamu baik. Kamu, baik. Jadi saya tak ada maksud. Lah suaminya di sini, berarti istrinya di situ, jangan-jangan ini. Itu loh maksudnya, tolong istri yang baik, yang solehah. Faham, bersih itu penting. Khususnya wilayah lipatan-lipatan dan sebagainya. Jangan sampai tiba-tiba suamimu diem, kamu gak paham-paham. Diemnya suamimu, diem itu gak enak loh ya. Diam itu enggak enak, mungkin diamnya protes. Kamu diingatkan enggak ini? Misalnya apa? Assalamualaikum, yang setengah jam lagi abang datang loh, Yan. Iya, Bang. Suaminya datang masih kumus-kumus lucek begitu. Maksudnya ngasih tahu, yang siap-siap, abang mau datang gitu loh. Tetap aja depan sinetron. Ah. Dia meninjau dari medis, psikologi, dari macam-macam. Ternyata apa? Enggak ada puasnya karena ada urusan dengan syahwat. Penasaran terus, enggak ada ujungnya. Ujungnya adalah apa? Mengatakan istriku tidak seperti itu. Gitu tak ujungnya. Akhirnya tidak senang dengan istrinya, tidak puas dengan istrinya. Sama yang perempuan. Ya. Ini kok begini semua? Suamiku. Hati-hati, jaga mata. Kalau sudah semakin menjaga mata, ini makanya nasihatnya adalah semoga suami tadi dengar nih, jaga mata. Semakin kita menjaga mata di rumah, apalagi yang lakinya jaga mata, istrinya setiap hari bersaing dengan dirinya, berbenah terus. Apa yang terjadi? Ya keindahan dong. Baik, seperti itu ya. Nasihat Buya ya seperti itu. Yang wanita selalu berbenah, dan laki-lakinya juga jaga mata. Wanita pun juga jaga mata, yuk jangan seenaknya. Sama. Bahaya, wanita itu melihat laki-laki bukan dilarang, akan tapi melihat begini larang. Tapi kalau sudah mulai, oh kumisnya suamiku tak berkumis, oh hidungnya suamiku pesek, oh putihnya suamiku hitam, nyungsep nanti hidupnya. Tapi kalau sudah qaddul basar, seperti menjalankan perintah Al-Quran, kullu mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria yang beriman, jaga mata agar di rumah semakin indah. Walil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Wanita pun jaga matanya agar semakin indah ada di rumah. Mungkin nasihatnya seperti itu ya. Kemudian kalau ternyata nanti sampai suami seperti itu, jangan buru-buru minta cerai. Karena minta cerai-cerai itu tidak gampang. Yuk diselesaikan dulu, datang kepada seorang soleh, seorang bijak yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Barangkali dengan dijembatani seorang syekh, seorang ustadz atau orang yang bijak, bisa mempertemukan kurangnya apa. Kemudian yang terakhir, jangan sampai gara-gara tidak punya anak, lalu kita menyalahkan orang tersebut. Kasih sayang dan cinta tidak harus dibarengi dengan anak. Bahkan kalau ada seorang wanita tidak punya anak, bukan berarti dia tidak dicintai oleh Allah kok. Ada wanita hebat, wanita mulia, enggak punya anak kok. Siti Aisyah. Ada yang kurang? Ada. Makanya kalau ada seorang laki-laki punya istri yang dia tidak bisa mengandung, itu ketahuilah, dia itu bukan keinginan dia kok. Dan dia merasa sakit hatinya, jangan ditambah sakit dengan cacian dan oloan. Sama seorang wanita ternyata punya suami, suaminya mandul misalnya. Dia pun juga tidak menghendaki yang demikian itu kok. Dia mandul saja sudah sakit, apalagi Anda caci, Anda olok. Maka bagi siapapun yang ternyata secara medis sudah divonis Anda tidak punya anak, maka ketahuilah, perindah. Banyak kita bisa megal anak itu, biayai santri pondok itu kalau pengin anak banyak di surga nanti. Anda bisa membiayai anaknya orang lain, tapi keindahan harus dibuat. Keindahan tidak harus dengan harta, tidak harus dengan anak, tapi keindahan adalah di hatimu yang benar. Hati yang benar, hati yang saling mencintai karena Allah, semakin indah. Biarpun tidak punya anak. Nasib buruk adalah sudah enggak punya anak, berantem melulu. Ini, sudah enggak punya anak, berantem melulu. Semoga semakin indah, wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Majlis di Indramayu Sabtu malam Ahad yang akan datang. Malam cinta Rasul, hari Senin malam Selasa habis Isya ya. Tanggal 24 Rabiul Tsani atau tanggal 31 Desember di alun-alun sini. Mohon diinformasikan pada yang lainnya. Maulid Akbar di Buyut, Al-Bahjah Buyut, hari Ahad pagi 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari di Al-Bahjah Buyut. Yang ingin mendaftarkan anak-anaknya atau ingin belajar tafaqquh, belajar ilmu agama, nahwu, shorof, fiqih, bahasa Arab dan seterusnya, ya, program-program khusus, program istimewa di pondok, kelas tafaqquh putra-putri umur 14 tahun ke atas, maka pendaftarannya gelombang pertama 24 Rabiul Awal atau 2 Desember ini, Desember ini sampai 4 Maret. Pendaftaran gelombang kedua 5 Rajab 12 Maret sampai 11 Juni. Baik. Silakan yang ingin daftar. tafaqquh. Tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil umur 8 sampai 12 tahun. Kita punya program percepatan juga yang kuat. Jangan sampai anak itu hanya pernah menghafal, itu nyeksa anak. Jadi mereka menghafal dengan beberapa cara yang sudah dipatenkan. Dengan menghafal yang kuat insya Allah, maka para kita membuka pendaftaran untuk santri tahfidzul Quran untuk usia 8-12, 27 Jumadil Awal sampai 26 Ramadan, atau 1 Februari 31 Mei. Usianya adalah 8-12 tahun. Santri Kilat Al-Bahjah liburan ini, ibu bapak yang menginginkan anak-anaknya untuk kenal pondok. Dan sengaja kami tidak buat lama-lama, bukan satu bulan, hanya beberapa hari saja. Paling tidak mereka bisa berkenalan dengan kami, itu sudah membanggakan nanti. Yang susah mondok, himbau untuk bisa menghadiri santri kilat. Pesantren kilat 23 Rabiul Awal, atau 1-20 Desember. Dibuka mulai 1-20 Desember, nanti hanya berapa hari kalau tidak salah, hanya seminggu. Kuota terbatas, memang kita tidak akan membuka banyak, sebab kita hanya beberapa-berapa, 100-120, hanya untuk mengenalkan saja. Dan alhamdulillah semuanya, rata-rata yang selama ini sudah masuk sanlat ini, biarpun mereka di mana, kuliah di mana pun, mereka merasa sambung. Gitu. Itu yang kita rindukan. Merasa sambung dengan pondok, masih ada komunikasi, bahkan suatu ketika ada, padahal sanlatnya itu masih di mana. Tiba datang ke sini, kamu sudah di mana? Buya, sudah gede, berewok, saya sudah lupa. Saya itu sanlat pertama Buya dulu. Sudah tidak ingat saya, sudah tidak ingat. Ya sudah, tidak apa-apa, Buya ingat, tapi saya ingat kok. Akhirnya dia datang rupanya dengan ibunya, membawa ini, tatanya sudah bantu pondok. Ini nyambung rupanya, saya sering Buya menghadiri majelis Buya. Alhamdulillah, harus seperti itu. Yang kita inginkan kan seperti itu. Kemudian program SD, SMP, SMA juga sudah dibuka. Dan SD, SMP, SMA sengaja pendaftarannya diawalkan. Karena bagi yang tidak bisa diterima di SD, SMP, SMA Al-Bahjah, mereka bisa mendaftar di sekolah yang lain. Kemudian ada juga SMP Ku Al-Bahjah Cianjur juga dibuka pendaftarannya sekarang. Dan juga SMP SD Al-Bahjah di Tulungagung juga dibuka. Kemudian juga SMP Al-Bahjah Batam juga dibuka. Baik, bismillah. Apalagi? Waduh, banyak ini peraturan 6 lembar, pengajian baru lagi ini. Program Infak Center yang ingin bergabung dengan dakwah, jangan tertinggal Anda dari rombongan pejuang-pejuang Rasulullah. Dengan apapun yang Anda miliki, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan harta. Bisa Anda dengan harta Anda ikut Infak Center di rekening 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Semua pakai nama atas nama yayasan. Jika tidak pakai atas nama yayasan, jangan. Kemudian juga bisa setiap bulan Anda datang ke pondok, setiap minggu atau setiap begini di stand sana Anda bisa rutinan mingguan, tabungan sedikit demi sedikit jadi bukit nanti insyaallah. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah atas segala karuniamu ya Allah. Lebih khusus lagi adalah karunia ibadah-ibadah yang kau mudahkan untuk kami. Kemudahan yang kau berikan kepada kami untuk menghadiri majlis ini ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah. Sungguh kami tidak akan bisa datang ke tempat ini kecuali engkau yang menghendaki, kecuali engkau yang memilih kami ya Allah. Sungguh kami tidak akan bisa melakukan sujud sekalipun kecuali engkau menghendaki kami sujud ya Allah. Sungguh kami beribadah hanya untukmu, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami mengabdi, akan tapi ya Allah, kami tidak akan mampu mengabdi beribadah kecuali mendapatkan pertolongan darimu, maka kami mohon wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami adalah hamba yang mudah mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sombong atas nikmat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sifat ujub ya Allah. Jauhkan kami dari riya. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Engkau yang menguasai hati kami, engkau yang memiliki hati kami ya Allah.